الدين لنا والحق لنا صلوا عادي والعدل لنا والقول لنا صلوا عادي أبو حني سلام لدينا والجميع الكون لنا وطعنا الدين لنا والحق لنا صلوا عادي والعدل النبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام سلام عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام سلام عليك صلى الله على محمد Bye. بصري وكاد الفؤاد بنور العين لطه الزين وحناك دعوني صلوا على النبي محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه إلى الحبيب خذوني إلى أنبياء عيوني إلى الحبيب خذوني إلى أنبياء عيوني إلى المحضر حيث الأنوار فهناك ¡Gracias! القرآن هذا القرآن هذا القرآن هذا القرآن هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير para jamaah, Bapak Ibu, silakan untuk menempati tempat yang telah, untuk menempati kursi-kursi yang telah kami sediakan. Dan tentunya acara ini juga bisa didengar di live streaming di BW Pro Media dan juga bisa dilihat di channel YouTube di BW Pro Media. Untuk para jemaah, untuk Bapak Ibu yang membutuhkan pelayanan kesehatan, insya Allah kita akan menyediakan pos pelayanan kesehatan. Sekali lagi untuk Bapak Ibu, silakan untuk menempati tempat yang telah kami sediakan. Dan acara ini juga bisa didengar di live streaming di BW Pro Media dan juga di BW Pro Media. Untuk sound system, mohon untuk mic hadroh ini tidak berfungsi atau tidak berbunyi. Bismillah, cek low. Cek, cek low, cek low, cek. Cek. Ya lal watan, ya lal watan, ya lal watan. Hubbul watan minal iman. Wa la takun minal iman. Idhadu ala al-watan. Ya lal watan, ya lal watan, ya lal watan. Hubbul watan. Yeah. darah menetes di medan perang demi agama, ku rela berkorban. Maju ayo, maju ayo terus maju, pikirkan dia dia dia, pikir sambillah mereka musuh agama dan ulama. Wahai barisan Ansar serbaguna, di mana engkau berada di sini? Teruskanlah berjuang demi agama, ku rela berkorban. الصبح بدا من طلعته والليل دجا من وفرته. الصبح بدا من طلعته والليل دجا من وفرته. الصبح بدا من طلعته والليل دجا من وفرته. الصبح بدا teman-teman dari Hadroh, remaja-remaja Hadroh Desa Turismi Kulon yang telah menampilkan persembahan teman Bang Islami dan Solawatan. Sekali lagi diinformasikan untuk ibu dan bapak untuk bisa menempati posisi ataupun untuk bisa menempati tempat yang telah kami sediakan, untuk menempati kursi-kursi yang telah kami sediakan. Dan acara ini juga tentunya live bisa didengar di live streaming di BW Pro Media dan juga di channel YouTube di BW Pro Media. Untuk ibu-ibu yang dari arah utara, kami mohon dari arah selatan. Di sebelah utaranya sudah penuh ibu. Punten di belakang, di selatan. Sekali lagi untuk pengunjung yang dari utara, kami mohon memasuki dari arah selatan. Karena di arah utara dekat panggung sudah padat memikat. Untuk panitia yang berada di utara, kami mohon untuk mengarahkan pengunjung tidak memasuki depan panggung. Sekali lagi untuk panitia, kami mohon yang di utara dipersilakan masuk dari pintu utama, pintu selatan. Karena alhamdulillah telah membludak. Diberitahukan untuk pengunjung yang dari arah selatan yang tidak kebagian tempat duduk masih bisa melihat dengan jelas di layar monitor di sebelah barat, tepatnya di lapangan poli. Sekali lagi kami beritahukan kepada panitia, jangan diarahkan suruh masuk ke utara untuk tamunya, sudah stop di selatan saja karena di sini penuh. Sekali lagi untuk seluruh panitia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israhli sadri wa yasirli amri wa lul uhdatan milisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang kami hormati Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Abdullah Gimnastiar, yang kami hormati Al-Mukarram Ustaz Muhammad Sunani, yang kami hormati poro sepuh, poro kiai, poro alim ulama, yang kami hormati Bupati Cirebon